Mitra bisnis, pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan Presiden Jokowi dinilai sangat lambat. Hampir semua sektor industri terlihat mengalami penurunan pada kuartal kedua tahun ini yang dikarenakan sepinya proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Jika kita mengacu pada fakta-fakta tadi, tentunya target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% di tahun ini rasanya akan sulit tercapai. Lambatnya penyerapan anggaran pemerintah menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Baik, mitra bisnis, untuk berbincang lebih jauh tentang hal ini, saat ini kami kembali terhubung dengan ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukyadi. Pak Cuk, banyak pengamat berpendapat bahwa lambatnya penyerapan anggaran pemerintah karena adanya perombakan struktural kementerian. Benar demikian, Pak? Ini nampaknya kan idenya pemerintah Jokowi dengan membentuk kementerian baru, departemen baru, badan baru yang berbeda nomenklaturnya dengan yang lama itu menjadi penghalang bagi apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia dengan Jokowi efek itu. Jadi Jokowi efek tidak berjalan karena APBN yang sudah disetujui ternyata tidak bisa turun, tidak bisa cair sebagian besar. Angka penyerapan anggaran APBN-nya rendah sekali, sangat rendah sekali. Nah, ini yang membuat kenapa sektor ekonomi kita, industri kita jadi agak ngos-ngosan pada bulan-bulan ini. Sebenarnya apa yang kurang dari struktur kementerian baru pemerintahan Jokowi, Pak? Ini adalah disebabkan oleh karena ya, menurut saya para menteri, para dirjen dan sebagainya yang dipasang Jokowi tidak cukup profesional, tidak cukup cekatan, tidak cukup sikap dan tanggap untuk bekerja lebih cerdas, lebih keras mempersiapkan perubahan-perubahan nomenklatur itu. Ini saya kira hal yang sangat penting sekali yang harus sangat dipikirkan oleh Presiden Jokowi. Kalau enggak ya kinerja ekonominya akan lebih rendah dari apa yang diprediksikan. Jika tetap tidak ada perubahan, akan seberapa besar dampaknya pada perekonomian kita, Pak Cuk? Besar. Ini kan terus saja banyak proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN tidak mulai dikerjakan, terlambat dikerjakan. Bahkan saya dengar persiapan infrastruktur menjelang hari raya pun lebih buruk ketimbang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Kalau tahun sebelumnya kita kecewa sama SBY atau kecewa pada Megawati, ini sekarang lebih mengecewakan lagi gitu. Persiapan misalnya pembangunan apa, perbaikan jalan menjelang hari raya dan sebagainya sangat lambat sekali. Termasuk kemarin yang kita heran kan bongkar muat pelabuhan di mana Jokowi marah-marah dengan mestinya tidak harus begitu, mestinya harus sejak awal sudah bisa diketahui apakah bongkar muatnya itu cepat atau lambat dan sebagainya. Kita tidak perlu orang yang marah ketika ada kesalahan, tapi justru manajemennya Jokowi mestinya kalau mau benar, karena dia orang yang tahu bisnis, sebelum kesalahan itu terjadi dia sudah melakukan koreksi, mestinya begitu. Jadi namanya kontrol sebelumnya, jadi melakukan pengendalian jauh sebelum sesuatu yang direncanakan itu ternyata tidak berjalan seperti apa yang diinginkan. Tapi itu tidak dikerjakan nampaknya, sehingga ya kita dengar bahwa presidennya harus marah-marah, harus segala macam, termasuk kemarin harus membuat perpres tentang harga-harga dan sebagainya. Itu saya kira sebuah contoh bahwa pemerintahan ini memang pada awal tahun pertama ini tidak terlalu berjalan dengan mulus begitu. Demikian ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukyadi. Saya Eva Yolanda.